كان ذكاء فقه وصيام شيخ موجود من هذه الوادي يقولون اليوم من الدنيا جميل شخصي كان مريض عبد الله بن صالح بن احمد الوادي فجبا صالح بن فايد الوادي بن ابو حاتم عبد الله بن علي الخالدي وصيام الشيخ الاخيره وصيام الشيخ الاخيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيكون الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بكرما كل نفس من ذائقة الموت masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan bahwasanya akan diberikan pahala kepada kalian nanti pada yaumul qiyamah. Taman zuhtiha anin nar. Wa dakhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, dan Allah masukkan dirinya dalam surga, maka sungguh dia beruntung dan berbahagia. Wa mal hayat dunia illa mata'u. Dalil alam dunia, ahyasan dunia. Nah, kehidupan dunia kecuali hanya sekedar perhiasan yang ini. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, aina ma takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, nah, kalian pasti merasakan kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat tangguh, kuat, tinggi. Walau kuntum fi burujikum, la barazan ladina kutiba alaihim al-qasr ila madanihim. Katakan Muhammad, seandainya kalian di rumah-rumah kalian, sungguh orang yang sudah ditakdirkan akan terbunuh di medan laga, maka dia sudah akan keluar dari persinggahan. Wa yakulu subhanahu wa ta'ala wa likulli ummatin ajal. Dan masing-masing setiap umat itu ada ajal. Fa'idha jaa ajalihim la yastakhiru wa sa'atan wa la yastakhiru. Maka jika datang ajal kepada mereka, mereka pun tidak bisa mendahulukan ataupun mengakhirkan. Ayo, ikhwah. Kematian itu pasti akan terasakan bersama. Dan kematian merupakan penderitaan yang sangat berat. Sampai Fatimah mengatakan, wa karba'ala. Bagaimana tentang kegentingan ketika datang kematian. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, laisa ala adika al-qurba al-yawm. Tidak ada kegentingan kepada bapakmu setelah ini. Hanya telah datang sakaratul maut, maka tidak ada lagi kegentingan, keganasan, bagaimana beratnya orang yang menghadapi kematian sendiri. Walau tara ilmu mujrimu. Nah, kalau kalian lihat bagaimana orang-orang mujrim. Nagisul ruhi. Mereka ini menunjukkan kepala mereka kepada Allah. Dan juga berkaitan dengan orang-orang zalim. Yadribu wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Sehingga banyak orang yang meninggal dunia wajahnya dalam keadaan hitam, pekam, dan juga punggungnya. Ada juga orang yang walaupun kulitnya hitam, akan tetapi kelihatan berseri-seri. Inilah keadaan sakaratul maut dan kita akan mengalaminya. Dari Adam alaihissalam sudah meninggal, kemudian Nuh, dan seterusnya para anbiya dan para sahabat, dan tentunya akan sampai kepada kita semua. Maka tidak ada yang paling baik buat diri kita adalah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ba'am mayyit salah ahli wa maluhu wa amal. Wa yabqa wahid. Wa yaji'u nah, wa yabqa wahid. Jadi mayyit akan diikuti dengan tiga perkara. Ahli wa maluhu wa amal. Keluarganya, harta bendanya, dan amalannya. Kembalilah yang tua, keluarga dan harta bendanya. Sementara yang mengiringi hanya amalannya. Sehingga ikhwah, di saat kematian ini tidak ada yang lebih pantas buat kita kecuali beramal amal-amal kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita lakukan bersama. Maka bagi orang-orang yang diselamatkan dari azab Allah SWT di masa dalam surga, maka sungguh ini berhubungan yang sangat besar. Nasihat beliau yang cukup indah sebelum beliau meninggal. Warawat Tirmidzi itu jadi bisa diketahui Abi Azza Yasar bin Abd. Yasar bin Abd. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari dalam jami'nya dengan sanad yang sahih dari Abu Azza Yasar bin Abd. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu qabdu 'abdin bi ardin ja'ala Allahu lahu ja'ala lahu ilayhi hajj." Jika Allah menjadi kematian hambanya di satu daerah, satu tempat, maka sungguh Allah akan menjadikan dia punya rumah. Kalau Allah jadikan fulan nanti meninggal mati di sana, dia pasti akan menempuh perjalanan ke sana. Kita masih ingat bagaimana Syekh Mufil yang diancam. Karena ada fitnah terjadi, diancam oleh pemerintah Saudi mau dibunuh. Nah, kemudian setelah fitnah mereda dan dia, Allah berikan kembali ke Syekh Mufil. Ternyata pemerintah Saudi justru membolehkan Syekh Mufil dikubur di samping gurunya itu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan kerajaan Saudi menghormati. Padahal di awal, hampir-hampir tidak ada harapan untuk bisa kembali. Namun karena takdir Allah Subhanahu wa Taala, Syekh Mufil harus meninggal di Saudi. Allah berwafatkan kita. Inna Allah indahu ilmu sa'am, wa yunazzilu ghayb, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. وَمَا تُرِنَفْسٍ بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sungguhnya Allah yang mengetahui datangnya hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Dan dia yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan kalian dia akan mengetahui apa yang hendak kalian lakukan esok hari. Dan kalian juga tidak mengetahui. Jadi ada seorang jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Tidak ada seorang jiwa yang mengetahui apa yang itu dia lakukan. Dan tidak ada yang mengetahui juga di mana dia akan meninggal. Ini semuanya diketahui Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kita siap-siap untuk meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Dia datang ajal yang tidak akan bisa mendahulukan atau mengakhirkan sedikit pun waktu, sedikit pun tidak akan bisa didahulukan atau diakhirkan. هَذَا الْحَدِيثُ كَثِيرًا مَا أَكْرَمُ عَلَى إِخْوَانِنَا فِي رِحَالَتِنَا فِي رِحْلَتِنَا أَوْ فِي رِحَالَتِنَا Hadis ini sering kita bacakan kepada teman-teman kita ketika kita berpergian. Fa inna lana sahih ayat jirbina al-adha. Nah, kita tidak akhir lagi. Wah, musuh kita ini akan khianat. Fa inna da'watan wajhat al-batin mutawakid ayyibnur biha al-batin. Karena sungguhnya dakwah yang mengarahkan, yang memerangi kebatilan, maka akan terjadi bahwa pelaku-pelaku kebatilan akan berbuat khianat. Ini ma'ruf bagaimana Abu Lahab Majusi berkhianat kepada Umar bin Khattab ketika salat subuh. Abu Lahab Majusi membawa pisau yang ada dua cabang dan dilapisi dengan racun. Kemudian membunuh Umar bin Khattab dari belakang dan juga menusukkan kepada para sahabat yang lain, sehingga ada 13 sahabat yang terluka. Dari 13 ini ada 6 atau 7 yang meninggal. Khianat, walaupun dia mengaku beragama Islam, akan tetapi jika seorang itu betul-betul memerangi kebatilan, pasti musuh-musuh Islam tidak akan ridha dengan dia. Wala'allahu qadarallah al-amun ala dras. Kemungkinan Allah takdirkan diriku aku meninggal di atas pembaringan. Wa kuntu arghab ayyatan min syahadah ma'a da'wah. Sebenarnya aku berharap aku ini meninggal mati syahid ketika dakwah. Nah, walhamdulillah ala ma qadarallah. Dan segala puji bagi Allah apa yang telah Allah takdirkan. Di beliau mempunyai cita-cita untuk mati syahid. Akan tetapi Allah takdirkan lain. Ternyata beliau meninggal di atas pembaringannya. Ala annahu qad qala qawlun wahidun min ulama. Padahal nah, telah berkata sebagian para ulama seperti tadi Imam Ahmad wa Syekhul Islam Taimiyah, an-rad ala al-bidah bimanzilah al-jihad fi sabilillah. Awasannya membantah kepada pelaku-pelaku bid'ah itu kedudukannya sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bal afdal min al-jihad fi sabilillah, bahkan lebih utama daripada berjihad, daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqqahu fi ad-din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kenapa tidak ada sekelompok di antara mereka yang memahami agama ini, memahami ilmu agama, jangan sampai mereka berdiri semuanya. Ya, ada kelompok yang memahami ilmu agama sehingga kalau mereka kembali dari medan laga dari peperangan, ada orang-orang yang menasihati. Nah, walakin as'allaha ayyarzuqani al-ikhlasa fima baqiya min umur. Akan tetapi aku minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada diriku keikhlasan dengan sisa-sisa umurku. Nah, sudah saya jelaskan dari bahwasanya ikhlas merupakan perkara yang sangat tinggi. Salah satu diterimanya amalan itu harus yang ikhlas. Amalan tidak ikhlas tidak akan diterima. Wabak jahat. Dan setelah ini, fa'usi akribai jaminan sabr wal ikhtisar. Aku nasihatkan kepada kalian kerabatku semuanya untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliya'lamu anna Allah la yudhayyi'uhum wa 'alayhi bima 'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam sallamah an taqul Allahumma abdilni zawjan khairan min abi salam. Dan hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Walaupun saya itu sudah meninggal, ataupun walaupun bapak kita sudah meninggal, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Hadza billahi mas'ul. Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa inna Allah yu'ti arzaq man yu'ti wa man la yu'ti. Sungguhnya Allah telah membagi di antara kalian bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian sebagaimana Allah telah membagi rezeki di antara kalian. Allah memberikan rezeki kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Dan tidak memberikan ilmu agama kecuali Allah mencintai. Jadi khusus orang-orang diberikan agama itu orang-orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, demikian keadaannya, senantiasa tawakkul, mengharapkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jika kalian lihat bagaimana orang kafir yang senantiasa durhaka kepada Allah, Allah tidak menyanyiakan mereka. Rezekinya tetap ada, walaupun kafir, walaupun dasar, walaupun tidak zakat, walaupun tidak puasa, tetap rezeki. Bagaimana mungkin Allah akan menyanyiakan orang-orang yang beriman? Nah, tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah, ini tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh Abu Salamah, diajarkan untuk berdoa, Allahumma abdilni zawjan khairan min Abi Salamah. Ya Allah, berikan ganti untuk diriku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata setelah selesai iddahnya, maka Rasulullah SAW sendiri yang melamar Ummu Salamah. Kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada Abu Salamah. Ini doa bagi setiap mukmin ketika mendapatkan musibah, hendaknya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Nah, kama anni anfusi al-aqriba hamidallah afaqahum li kulli khair. Sebagaimana aku memberikan wasiat kepada kerabat, semoga Allah menjaga mereka dengan taufik dengan semua kebaikan-kebaikan di akhirat, asyik amal salih. Khairan wa alla yusaddiqu fi. Ya, supaya senantiasa berbuat baik kepada Syekh Ahmad Al-Sawbi. Syekh Al-Sawbi yang sekarang masih di sana menjadi imam di Damaskus. Kalian mengetahui hafalnya kayak air. Disibuk dengan mengurus dakwah. Hampir-hampir setiap saat itu ada telepon. Jadi semua penjuru. Malamnya langsung menjadi imam. Tanpa meroja, luar biasa. Nah, hafalannya kayak air, lancar, luar biasa. Dan jangan kalian betulkan apa tuduhan-tuduhan kepada Syekh Abdul Sawabi. Dulu pernah dituduh. Pastinya Syekh Abdul Sawabi ini korupsi. Katanya tamar-tamar yang seharusnya segera dibagikan, ini disimpan sampai banyak ulatnya. Setelah datang banyak ulatnya, dibuang di tempat sampah. Ini mereka mengatakan bahwa Syekh Abdul Sawabi tidak amanah, tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Maka Syekh Abdul Sawabi menerangkan permasalahannya bahwasanya memang dari awal ada orang yang berikan tamar ini ada ulahnya. Dan beliau segera membagikannya. Mungkin tidak habis, dibagi biar bisa rata. Ternyata sampai terakhir terlalu banyak ulahnya sehingga dibuang bagian termasuk tidak semuanya. Bahkan sempat Syekh Mukbil bin Hadi Ruwati mengganti yang mujirnya dan Syekh Al-Sawabi diganti dengan yang lain. Namun demikian perjalanan dakwah semakin tidak baik, akhirnya dikembalikan lagi kepada Syekh Ahmad. Beliau berikan nasihat supaya jangan membetulkan tuduhan-tuduhan mereka-mereka yang mengatakan usaha Syekh Al-Sawabi tidak amanah. Nah, bahkan sekarang Syekh Ahmad Al-Sawabi menikah dengan bekas istrinya Syekh Mukbil. Nah, baik. Wa usihim bi Syekh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri khairan. Dan aku wasiatkan kepada mereka dengan Syekh yang mulia, yaitu Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Nah, dengan kebaikan-kebaikan. Wa alla yarzau uzurihi al-qus. Dan jangan sampai mereka itu ridho, beliau turun dari kursi. Sehingga tidak ada ulama Yaman. Ulama Yaman yang mengatakan jangan belajar zaman. Nah, atau bahkan mengatakan kalau seandainya saya itu bukan dari wasiat dari saya mobil itu akan diturunkan di jabatannya. Dan ada orang Indonesia, Lukman Ba'abdul PS, itu dia. Berusaha membuat kedustaan-kedustaan yang luar biasa. Di antaranya Syekh. Dia menghina juri menghina sahabat. Jika ada orang menghina sahabat, ini bentuk kufuran. Tentu mereka akan lebih dulu. Di sana banyak para masyayikh yang mendengarkan taklimnya. Kenapa? Mereka lebih dulu di sana, apakah mereka lebih jahil daripada Luqman? Daripada Luqman Ba'abduh yang mendengar berita dari orang-orang munafik, orang-orang yang majhul seperti Abdullah bin Rabi atau Barmaki. Orang-orang yang majhul tidak diketahui berperang dengan makin nama-nama yang majhul. Abu Umar bin Abdul Hamid. Walaupun saya tahu siapa ini, mungkin saya tahu. Kemudian dari Hurubah sendiri menerbitkan buku yang jelas-jelas ini menentang dakwah sunnah wal jamaah yang ada di Damas. Tidak ada satupun dari para masyayikh Syekh Yaman itu yang menghalangi dakwah, menghalangi apa belajar di Damas. Bahkan kemarin tatkala Abu Mas'ud datang ke Syekh Muhammad As-Somali, Syekh Muhammad Malik dan sebagainya, bagaimana pendapat Syekh seandainya ada murid-murid yang mencela Syekh Yahya bin Damas? Mereka katakan, kami akan mengusir. Kami akan mengusir. Damas adalah markas kami. Menghina Syekh Yahya adalah menghina kami semuanya. Menghina Syekh Yahya menghina kami semuanya. Hina saya daripada Syekh Mufid. Untuk melihat sini. Syekh Abdul Rahman sendiri mengatakan, فَإِنِّي أَبْرَوْا إِلَى اللَّهِ تَعَلَىٰ مِنْ كُلْ إِتَارَهْ وَطَعَنْ قُدْ مَرْكِدْ دَمَّاسِ. Sebenarnya saya berlepas diri dari orang-orang yang senantiasa membuat kacauan dan mencela melawan Markis Damas. Wajib Syekh Yahya Al-Hajjuri. Itu Syekh Abdul Rahman sendiri tidak ribu. Damas dicela. وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُمَثِلْ نَفْسًا وَلَا يُمَثِلْنِ. Jika siapa yang melakukan ini, menirik dirinya sendiri yang tidak menirik diri. Tidak ada yang ribu. Dengan kesaan-kesaan kepada Syekh Yahya bin Damas. Bahkan saya mungkin mengatakan di sini, wa alla yarzau bi wujuhi al-kursi. Jangan sampai ridho. Saya itu turun dari kursi. Bentuk syukur bagaimana? Orang-orang yang dulu cuma dia sedikit di sana dikasih makan gratis, dikasih pelajaran. Sekarang tatkala Syekh mungkin mengatakan jangan sampai ridho. Saya turun dari kursinya. Luqman mengatakan ini haddad. Saya al-haddad, ada rekamannya. Ada rekamannya. Kalau ingin mendengarkan, ada rekamannya. Mengatakan menghina para sahabat punya juga ketika telepon dari Ambon. Dan ada Saifullah dan juga Abu Bakar dan sebagainya. Bahwa pada asalnya murid-murid dari Damas itu ditahdir. Sampai nanti ada rekomendasi dari Ashabis. Rekomendasi dari siapa? Hak apa mereka merekomendasi? Ini sungguh kenyataan. Bahwa Nasrul ini, maksudnya dia adalah penasihat yang terpercaya. Ini sanjungan dari Syekh Mufil kepada Syekh Yahya. Bahkan, dari awal yang sering khutbah Jum'ah itu Syekh Yahya. Kecuali pada hari Aid saya mobil yang khutbah. Ya khutbah Jum'ah itu saya yang sering. Dan mereka mengetahui ini. Apakah ketika memilih khutib khutbah Jum'ah orang-orang sembarangan? Wa kadza bi sa'ir thullab al-qurra' al-afadh. Dan juga kepada mereka para murid dari para penjaga-penjaga yang mulia dan juga Kebagian tulab ulama dan juga tersisa dari orang-orang asing. Sebagian dari orang asing. Fahum sabirun ala umur syadidah. Ya'lamha. Ya'lamha Allah min ajli talabil ilm. Fa'asinu ilaih. Maka mereka termasuk orang-orang yang sabar. Karena mengalami jaminan yang luar biasa. Sangat dahsyat. Mereka harus sabar makan apa adanya tadi saya sebutkan. Cuaca yang tidak mendukung. Nah, kalau musim hujan nanti datang banjir, bahkan ada beberapa rumah yang runtuh. Nah, yang tidak mengetahui ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berusaha untuk mencari ilmu. Fa'asi ilaihi. Maka berlaku baiklah kalian kepada mereka. Fa'inna Allah Subhanahu Wa Taala yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi rahmatin Allah lim dalam. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kamu wahai Muhammad bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam tadum min hawlik. Seandainya kamu itu berlaku keras kasar, sungguh orang-orang akan lari dari sekeliling. Wal gharib yata'allam min ayyi kalimah. Dan orang aslinya akan merasa tersakiti dengan kalimat apapun. Sedikit aja sudah rasa sakit. Babaduhum atam min baladin mutana'iman. Fa'arfi tibihim hafidhakumullah. Dan di antara mereka itu ada yang datang dari negara yang betul-betul mengalami kenikmatan. Seperti dari Amerika, dunia. Setiap saat makan, minum, orang Inggris yang begitu. Datang ke Damman, makan full, makan kacang, sama roti yang tidak ada rasanya. Kadang banyak garamnya. Kemudian siang hari makan nasi yang tidak ada lauknya. Kadang kentang 5 iris untuk 10 orang. Kadang hanya tomat di blender, ngecampur air, kasih garam, sudah itu lauknya. Nah, di Indonesia juga begitu, banyak ada sate, ada macam-macam. Nah, kemudian, mungkin dengan perkataan yang sedikit nyakit tadi akan masuk dalam hatinya. Wa iyyakum an tahtalifu. Jauhilah kalian dari perselisih. Daul amr fi mas akhtar li Ahmad Shawbi. Wa Syekh Yahya wal Qurra. Serahkan masalah pengusiran kepada Syekh Ahmad Shawbi, kepada Syekh Yahya Al-Hajuri, dan juga kepada para roh, para pengawal, para penjaga. Serahkan masalah pengusiran dan sebagainya kepada mereka ini. Wa usi qabilati wadi'ah a'azzahumullah bi ta'ati. Dan aku wasiatkan kepada kabilahku wadi'ah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada mereka dengan ketaatannya. Ayu hadiru ala zayu hadiru. Untuk menjaga dalam hadis sama. Tugasnya apa? Menjaga ya. Nasihat Syekh Mubin untuk menjaga darul hadis. Lalu ini rame-rame. Datang gerombolan-gerombolan ini. Berusaha menjatuhkan Dammah. Sekali lagi. Dulu ketika Fitnah Abu Hafsah. Ada sekitar 200 orang Libya. Yang mereka itu rata-rata para pengajar di sana. Orang-orang yang keilmuannya luar biasa. Jadi kalau mungkin ada Ustaz Indonesia yang 200 misalnya, padahal di sana tidak mengajar, tidak apa-apa, bahkan sebagian tidak paham dalam permasalahan nah, perkataan para masyayikh. Nah, mentah di Damah itu tidak ada artinya. Jadi ibaratnya, nah, jadi seorang mau membabat gunung pakai nah, sabit yang kecil. Bagaimana mau membabat gunung? Nah, ini pusat Ahlussunnah wal Jamaah. Dunia mau dibabat sama kerikil-kerikil tadi. Nah, atau orang kerikil tadi. Nah. Bisa saya jelaskan tadi, bahasa Syarabi mengatakan tidak ada yang menanding markis di dunia yang sebaik yang teman. Saya lihat tadi bagaimana tasbihnya. Nah, para alimah seperti Syekh Ahmad Najmi mengatakan bahasa Syekh Yahya. Nah, Al-Allamah. Ini lebih tinggi daripada Syekh. Al-Allamah itu lebih tinggi. Nah, Wasyih mungkin sedih mengatakan Al-Allama, Al-Nasih, Al-Amin. Tambah lagi. Pemberi nasihat yang jujur Al-Allama, Syih Yahya Al-Hajuri. Nah, disanjungan para a'imah, para ulama, betul jelas. Nah. Fa'innahu yuktabaru izzallahu. Karena itu termasuk kemuliaan bagi mereka dengan datangnya Masjid Damas nanti. Damas ketika belum datang dakwah si mukim, jadi ketahui orang bingung. Nah, bahkan namanya apa tempat pembuangan air apa? Duduk orang di sana itu kalau WC itu di atas. Nanti kotorannya jatuh ke bawah ini. Jadi orang bisa melihat ini baunya ke sana kemari. Demikian keadaannya. Jadi betul-betul badui. Nah, dengan datangnya Masjid Damas, rumah-rumah jadi mahal. Dagangan-dagangan bisa laku keras. Bahkan dulu ketika awal kita nanam ke Damas, yang namanya anggur itu satu ember cuma 20 real. Itu senilai 2.000 sih. Satu ember gede, besar. Sekarang sudah mahal. Nah, rumah yang dulu cuma dikasih sudah, tempatnya aja. Sekarang dijual sampai jutaan. Ada 50 juta, ada 100 juta. Nah, sehingga merupakan kemuliaan bagi mereka. Orang-orang seluruh pelosok dunia tahu ini Damas. Ini karena barokah di dakwah tadi, di kemuliaan. Waktu kaum bingung surah dakwah di Amriha. Mereka sudah berusaha untuk menolong dakwah ini dari awal. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa usi ikhwani fillah ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah bin kebal ala al-ilm al-nafi' wa sidq ma'allah wa ikhlas. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku ahli sunnah wal jamaah untuk senantiasa bergelut dengan ilmu yang berfaedah dan juga betul-betul sidik ma'allah dan ikhlas kepada Allah SWT. Wa idza najat bihim nazilah istama'aha ulul hal wal haq. Kalau nanti ada permasalahan, maka berkumpullah ini ulul mala ulul hal wal haq. Jadi Dewan Syura, jadi tunjuk Syekh Mubin. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini sih buat mereka. Antum lihat Syekh Mubin menempatkan Syekh Abdul Wahab yang katanya membela Syekh Abdul Rahman Adani di ranking pertama. Padahal mereka tidak tahu. Ketika Syekh Muhammad Imam, ya Syekh, hadza ala sayyid tartibullah, kala. Apakah ini secara berurutan atau tidak berkaitan dengan ilmu ini secara berurutan atau tidak? Beliau katakan tidak. Ini berarti bahwasanya, ini urutan dari sisi keilmuan. Bahkan ketika Abdullah Nafi' mendampingi Syekh Mubil bertanya, man a'lamun nas fil Yaman? Siapa yang paling berilmu, yang paling alim di Yaman? Syekh Mubil mengatakan, yang paling alim di Yaman adalah Syekh Yahya. Ini tazkiyah beliau. Nah, kalau seandainya berkaitan dengan ini, tentunya wasiat diberikan kepada siapa yang mengurus Damas, seharusnya kepada siapa? Kalau berurutan dari seharusnya kepada Syekh Abdul Wahab dulu, ya enggak? Bahkan Syekh Abdul Wahab menyatakan, sungguh termasuk anugerah yang besar. Kenapa Syekh itu tidak memberikan wasiat kepada diriku? Seandainya diberikan wasiat kepada diriku, sungguh aku tidak mampu melakukannya. Ribuan murid di sana. Harus menanggung beban yang berat, perusahaan-perusahaan yang sengit dari sana sini. Dan juga akan ketahui. Yang kedua, Syekh Abdul Hasan Ma'ribi. Abu Hasan Ma'ribi sudah apa? Sudah hadir, dikatakan hidupi. Apakah selamat yang namanya ulul hal wal aqd itu terus akan selamat? Dan demikian, Syekh Mubin telah pernah mentazkiyah kepada Usama Al-Qusi. Akan mengatakan buku azan, buku yang paling baik dari setiap dari semua buku yang ada. Akan tahu yang kemudian Usama Al-Qusi sudah nyeleweng. Bahkan, berita emas sudah habis, tidak ada lagi. Menasihatkan belajar ke Kairo. Kalau menjadi ulama, belajar ke Kairo. Ini nyata. Dan untuk lihat, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, masih banyak ulama-ulama yang lainnya masih diam. Yang namanya tahzir tidak mungkin seluruh dunia akan sepakat. Antum lihat iblis, itu ada yang bela. Iya benar. seperti Amr bin Khalid. Iblis mesti kafir. Iblis tidak kafir. Fir'aun tidak kafir. Ada yang bela. Nah, orang-orang munafik pasti ada yang bela juga. Jadi tidak mungkin seluruh dunia sepakat Tuhan ini salah. Tidak mungkin. Bahkan gurunya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bin Hadi Al-Madkhali, yang namanya Syekh Abdul Muhsin Abbad, belum menyatakan bahwasanya Abu Hasan Marib ini sudah gehil. Belum menyatakan. Ini kalau ditimbang-timbang, ini gurunya ini belum menyatakan demikian. Dibela oleh nah, yang dari Ordon, siapa? Hah? Siapa yang tahu? Dari Ordon. Syekh Ali Hasan. Dibela. Dibela oleh Mustafa Adawi. Nah, waktu itu juga dibela oleh sekitar 200 orang Libya dan juga nah, 80 katanya orang-orang Mustafi. Nah, jadi ini bukan jaminan. Kemudian di sini, ini sudah turun. Wasyai Muhammad Imam, Wasyai Abdul Aziz Al-Burai, Wasyai Abdul Aziz Al-Iman, Wasyai Al-Hajuri. Dan baru menyebutkan Wasyai Abdul Rahman Adani. Akan tadi, penduduk di Yaman lebih tahu. Bagi Dhamma lebih tahu. Bahkan yang dikhabarkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, para masyayikh sepakat. Maksudnya Abdul Rahman Adani itu sudah salah. Adapun masalah Hizbi masih belum sepakat. Dan saya jelaskan tadi, tidak mungkin seluruh dunia itu akan sepakat. Nah, tidak mungkin. Iblis pun masih dibela. Fir'aun masih juga dibela. Nah, ini kenyataannya. Wansahum ayat tersiru fi qadayahum asyik al-fadil al-wa'id al-hakim asyik Muhammad al-Sawmali fa'inni kuntu astasyiruhu wa yusir aliyya al-fisq. Dan aku wasiatkan kepada mereka jadi untuk menyelesaikan permasalahan dalam nah, permasalahan mereka itu kepada asyik al-fadil al-wa'id al-hakim itu asyik Muhammad al-Sawmali sekarang tinggal di Sam'an. Ini kuntu astasyiru wa yusir alayya ar-rusul. Semuanya aku minta pendapat dari beliau dan beliau pun berikan nah jawaban yang diri dengan betul-betul lurus dengan petunjuk. Nah, kemudian ketika antum lihat bagaimana ucapan nah Mbak Abdu juga Abdul Jabbar dan sebagainya. Ada tulisannya. Nah, ya, anda lihat pembodohan ketika anda ditelepon Ustaz Abdul Jabbar, dia berkata, itu ada syekh-syekh baru yang mendirikan sekali. Ada syekh-syekh baru yang mendirikan. Malah itu ada Syekh Ahmad. Nah, ketika ada mazhab yang disebutkan itu, ada Syekh Ahmad Al-Saudi. Syekh Mubin mengatakan apa? Dia adalah orang yang betul. Jadikan imam di sana. Juga ada Syekh Muhammad Manik. Ya, mereka tahu kalau itu Syekh yang sudah tua yang dituakan juga bahkan setiap kali ke Dhamma itu pasti seluruh sahabat. Bahkan Syekh Mubin senantiasa mendengarkan ceramah beliau ini. Dan dia memiliki markis di Sam'a juga. Nah, akan tadi kata ini ada Syekh baru yang membelikan. MTI yang membelikan. Mudah-mudahan juga. Nah, di perkataan yang luar biasa ini banyak sekali sudah ada bantahan dari Al-Fayrus ini cukup sebenarnya. Nah, jadi Muhsin rupanya hendak menyebarkan fitnah. Dia belum merasakan beratnya dakwah. Pertama pekerjaan dakwah ini sangat berat adalah ini tentang ujian ente yang Muhsin. Tentang tasawufat, bicara ente, nasiah, tentang iya surat. Apakah saya perlu laporan? Teman, saya baru menjaga masalah tasawuf. Teman, saya menjaga masalah siah. Apakah perlu laporan begitu? Saya sebelum berikut ke Dhamma ini sudah membantah orang sufi. Orang-orang Madiun tahu. Saya datang sendiri. Nah, di pondoknya. Nah, bahkan ketika di Dhamma pun saya membantah orang Sia. Membantah kepada jemaah Tabligh juga. Nah, sampai yang disalahkan itu Abu Turab. Karena orang Yaman sebagai orang Yaman tidak bisa bedakan. Ini mana Abu Turab, mana Abu Hazim. Karena sama-sama Mu'adzin. Ada tuduhan yang Abu Turab mengakhirkan jemaah Tabligh. Padahal tidak mengakhirkan itu. Dan yang bicara itu saya. masalah ayat surah dari dulu. Nah, tahlilan banyak, bahkan kita juga daurah di Magetan waktu itu, ada Al-Akmal juga ada Al-Qarnain. Nah, saya membahas masalah Syiah. Bahkan juga saya ini sudah saya tulis dari dulu, sudah 2 tahun yang lalu, cuma belum saya terbitkan. Sekitar 600 halaman. Nah, insyaallah mudah-mudahan saya segera terbit. Berkaitan dengan Syiah. Jadi, yang kita melihat ini. Khas pembicaraan penting kepada tasawuf, kepada Syiah, kepada ayat surah. Nah, apakah perlu laporan ini? Apakah di Indonesia ini ada pengaturan-pengaturan demikian sehingga perlu laporan? Nah, ini kenyataan. Dia betul-betul luar biasa. Nah, dan juga ada laporan beberapa guru itu disampaikan di atas ini mimbar Jumat. Berbicara dengan omongan yang kotor, omongan orang pasar. Nah, ini disampaikan, nah, omongan kotor sekali di masjid, di khutbah Jumat. Kamu lihat, tidak pernah menurut saya mengatakan yang Abu Hazim menyampaikan masalah porno. Hubungan suami istri, nanti khutbah Jumat. Itu tuduhan, mana buktinya? Tunjukkan kasetnya. Jangan hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan sini, anak-anak sini yang betul-betul ini bentuk penipuan. Tidak ada demikiannya. Nah, kemudian juga, antum lihat ucapan Luqman kepada Imam Syahaya, "Toyib ente ya akhi." Nah, keluar dakwah ke sana, nah, ke sana mau dakwah atau cerita sawari London? Nah, ente mau cerita jalan-jalan di sana atau cerita tentang dakwah atau bagaimana atau pelajaran atau masalah dakwah di sunnah? Diceritakan. Nah, subhanallah, maka tidak heran melahirkan murid kayak ini, kayak Abu Hazim. Anda lihat di sini, ente ya akhi, mengatakan pada saya ente. Adalah ente itu dari mana? Tidak ada bahasa Arab, dari Luhur Al-Quran yang ente, tidak ada. Ini bentuk penghinaan, mengatakan pada saya ente. Nah, ya demikian keadaannya, tidak punya adab. Nah, dulu ketika mau membabat Zulkarnain, itu pakai nama saya. Nah, di sana ada seorang Qori. Nah, ini dengan makna anda secara persis, ya ada yang tawadu, ada namanya Muhsin. Begitu Muhsin menyeleweng, nah, menurut pandangan Luqman, dihinakan. Katanya berbicara porno, macam-macam. Nah, saya lihat sendiri, saya dengarkan kasetnya. Nah, dan juga, ketika membaca, Wallahi arbunah musnati, sumalam yaitu biarbali syuada, fajridum samanya jajah, wala, di sini dibaca, wala, tubal. Nah, padahal tidak ada kiraah pun yang dibaca dengan wala terbalu. Ini menunjukkan Luqman sendiri hafal Quran. Tidak hafal Quran. Ini dibaca wala terbalu. Tidak ada kiraah pun cari. Nah, kalau ada bacaan wala terbalu. Nah, seharusnya, nah, kalau dibaca terbalu itu lahu syahadatun. Ini dibaca syahadatan. Nah, sekali lagi karena tidak hafal Quran, jadi harap dimaklumi bersama. Kemudian juga ini kemudian tuduhan kepada saya itu adalah Haddadi. Kasus Al-Haddadi yang pengikut Mahmud Al-Haddadi, dia itu mustahid. Ada penyimpangan dia memfonis An-Nawawi, Al-Hawid, Al-Hajar, Al-Bayhaqi dan lain sebagai mustahid. Abdul Bari dibakar, tidak boleh dipajak. Sar Muslim dibakar, hadza Mahmud Al-Haddadi. Yang tidak menerima juga dikatakan hadza mustahid, tapi lisannya tidak sejelek ini. Tidak jelek, saya yang hadir. Ini mentazkiah Muhammad Al-Haddadi, ini lisannya lebih baik daripada Al-Hajuri, katanya begitu. Punya pengikut muncul kelompok Al-Haddadiyah, sangkeras dalam bersikap, tidak mau mengikuti petuah para ulama. Para ulama disikat satu persatu, sekarang pun mulai muncul. Nah, muncul ini. Nah, muncul kalau dulu di Saudi, sekarang di Yaman. Nah, itu dia tanda langsung, misalnya, saya itu Al-Haddadi. Nah, ini kenyataan. Mereka tidak benarkan, bisa dilihat nanti, saya dengarkan kasetnya. Dan kita tidak akan merubah-rubah di sudah itu aslinya begitu. Ketika ada rombongan orang Surajo adalah 28 begitu oleh Al-Husin. Al-Husin juga begitu terbak, apa tertawa, begitu. Modelnya begitu. Nah, tertawa, terbahak-bahak. Padahal dia menuntut ilmu kepada Syahaya. Tidak belajar kepada Syahaya mungkin. Nah, kepada Syahaya belajar. Dan di sini juga musim nantang anak mubahala di daurah Semarang, kata Nur Wahid dan Muhaimin. Nah, saya belum mengumumkan ini. Saya belum mengumumkan nantang mubahala. Tapi mubahala syar'i. Abdullah bin Abbas menantang mubahala kepada para sahabat. Imam Al-Auza'i menantang mubahala kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sudah lihat ambisial menghalangi jalan di lima. Dapat jadi lihat di sana. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Untuk diketahui siapa yang pendusta, siapa yang benar. Nah. Juga beliau sini, muslim namanya sudah menjadi, nah. Ya namanya sudah menjadi sini kayak kita. Buktinya datang ke Jember, tasawul, minta uang 300 juta. Nah, itu tuh saya datang ke sana, minta dana 300 juta. Padahal sebenarnya, informasi dari Hudzaifah bin Yunus yang termasuk saudaranya Luqman ini dapat apa istrinya itu masih kerabat yang istrinya Luqman atau dengan Luqman sendiri informasi dana nganggur 300 juta tidak bisa memutar dana ini teman-teman di Magetan alhamdulillah mereka mahir dalam masalah bisnis banyak yang berhasil kalian lihat-lihat aja Magetan alhamdulillah isinya berhasil. Datang ke sana Al Khalid dan juga Abdul Qahhar dan Amin dan juga ada situ ada Abu Fahruzi dan lain-lainnya saya sendiri. Kemudian Abdul Khalid bilang, nah, teman anak dengar bahwa Jember ada dana 300 juta, tidak bisa memutarkan uang tersebut. Bagaimana kalau kita mengadakan join bersama? Nanti kita bagi hasil. Nah, kemudian Luqman mengatakan bahwa berita itu enggak benar. Bahkan serius pondok setiap bulannya itu min. Nah, ini tidak benar berita itu tidak benar. Nah itu sudah selesai pembicaraan. Taruhlah nanti, nah, kita bagi hasil. Boleh apa tidak boleh dalam syariat? Boleh. Dikatakan menulis ke sana bagaimana? Nah, ini kedustaan juga. Nuduh saya menulis ke sana. Jadi sebarkan sana sini. Nah, dan juga kemudian berapa ngajar menyampaikan ke anak, ini mungkin termudi. Nah, yang dulu pernah di pondok saya, menyampaikan ke anak, dia ke Ambon mau cari dana. Tidak ada di promosal cari dana ke Ambon. Saya diundang di sana, isi daurah di sana. Mau cari dana di Ambon. Emang ada orang Ambon yang menawarkan dana waktu itu, nah, dana dari riba. Ditawarkan. Ya kita bisa gunakan ini untuk bangun WC. Jadi saya tidak tahu, nah, kalau tidak ditawari, mana mungkin saya tahu ini dana anggur, demikian, ini uang riba. Tawar lebih itu oleh Abu Azam, nah, Semarang aslinya. Nah, kemudian saya tujuh ngemis ke sana, ini sungguh luar biasa kedustaannya. Dan juga kedustaan yang berapa ini. Nah, dan juga berkaitan dengan majalah. Nah, syariah katanya tidak ada, apa istilahnya, nama di belakangnya mana ya? Apa? Iklan-iklan. Nanti lu lihat di awal ini banyak iklannya. Ada siwak, ada macam-macam. Iya enggak? Diakui semua ya kalian ini tidak sepakat. Atau kayak enggak ada ini. Nah, juga kedustaan lagi. Jadi kalau dihitung-hitung dustanya luar biasa banyaknya. Nah, makanya kalau memang demikian, nah, siapa nanti yang betul-betul benar al-haq? Nah, ini kalau kalian bisa lihat sendiri. Dan juga berkaitan dengan ustaz yang tidak mau diajak kompromi seperti Ustaz Hamdani ataupun Ustaz Asnur dan sebagainya juga akan dijatuhkan. Pasti. Kalau Syekh Hayati dijatuhkan apalagi kita, orang-orang yang kerucu, ya enggak? Apalagi kita orang kerucu, pasti lebih dijatuhkan lagi. Juga ini berkaitan dengan kalau diingatkan Ustaz untuk terima kasih kepada takmir masjid. Nah, itu juga universitas. Nah, mudah-mudahan bisa mengambil faedah juga. Karena tempatnya bisa dipakai untuk taklim. Dan sekali lagi, saya juga mohon maaf karena juga sempat menyinggung sebagian kelompok yang memang seperti Syiah itu diakui tentang kesalahannya. Imam Hazm mengatakan, hum laisu bil muslimin, mereka itu bukan kaum muslimin. Syiah bukan kaum muslimin. Nah, jadi mereka musuh betul-betul yang sangat jahat. Kalian bisa baca tarikh bagaimana khianatnya Nasiruddin At-Tusi wa Ibnu Al-Aqami memberikan apa jalan masuknya orang Tartar sampai akhirnya orang-orang Baghdad, orang-orang Irak dibantai orang Tartar, ada sekitar 1 juta kaum muslimin yang mati dibantai oleh mereka. Kemudian Khomeini menyatakan terima kasihnya kepada Tartar karena telah dibantai tadi. Terima kasih, kaum muslimin dibantai, terima kasih. Ini kenyataannya. Kiblatnya berbeda ya ikhwah. Kiblatnya berbeda. Di orang Syiah yang ketahui kiblatnya berbeda. Bahkan Allahnya itu berbeda juga. Nabinya berbeda. Jibril itu malaikat yang paling dibenci. Saya lihat di kitab Wijadal Majus. Dan juga karangan Ihsan Ilahi Zahir. Nah, karangan Syekh Mubin sendiri Al-Had Khomeini. Dan juga karangan Syekh Muhammad Al-Imam. Al-Rafidah di Yaman. Nah, sehingga saya singgung dari sebagian. Mungkin kalau tidak enak, dia bisa kembali. Ayat Tanazah, Tuhi Syekh, Salatulullah wa Rasul. Kalau jadi bisa siang, kembali ke kitab Rasulullah. Jadi terima kasih kepada Antamir Masjid Ulil Albab dan juga nah, universitas di sini. Wa'atubat min jami man zikir min sa'iri al-sunnah al-musamahah khususan selamat al-ayn di dammah. Ini saya minta kepada semua yang disebutkan dari al-sunnah wal-jamah untuk saling memaafkan khususnya para tulab al-ayn di dammah. Fa'in ya rubbama a'atatku ba'dol musayidin walakin la'an hawa. Kadang mungkin saya keras kepada sebagian para tulab al-ayn tapi ini bukan karena hawa nafsu. Wa'alamu hamilatumullah anni khalistu ila Yaman la amlik syai'ah. Tahuilah bahwasanya aku keluar dari Yaman, dari seluruh negeri Yaman, aku tidak memiliki suatu apapun. Fa'ala hadza. Maka oleh karena itulah sayyarat, mobil-mobil, wa maka'inal abah. Nah, mesin untuk apa? Ini sumur. Lima salahah talabatil an untuk kemaslahatan talabatil an. Jadi beliau mobilnya digunakan untuk dakwah. Dan juga mesin berkaitan dengan apa penimbahan air ini kepentingan dakwah. Tahta nazar Syekh Ahmad Usabi, Syekh Al-Hajuri. Nah, wal ikhwal al-qurras. Nah, ini fit amrum illa mihtalifu. Dan di bawah pengawasan Syekh Ahmad Usabi, juga Syekh Haya dan juga nah, para ikhwah dari para pengawal, para penjaga selama mereka tidak bersisih. Hadza wasallahu ayyusabbitana wa iyyakum min qawl sadir hadzina wa fil akhirah wal akhirah wa yu'idana wa iyyakum min fitnatil mahya wal mamat innahu ala kulli syai'in qadir. Ini aku minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan kita dan kepada kalian dengan perkataan yang sabit, yang kokoh baik di dunia ataupun di akhirah, dan juga menjauhkan kita dari dan kalian dari fitnah hidup dan mati, mati dan hidup. Innahu ala kulli syai'in qadir, sebenarnya dia adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Nah. Sayyidu ala dzalik Abdullah bin Shalih bin Ahmad al-Wadi, Shalih bin Qais al-Wadi, Abu Hatim. Abu Hatim sekarang ikut Abu Hasan. Dia ini pengawalnya nah Abu Hasan Misri. Nah, Abdullah bin Ali al-Fabi. Jadi melihat nasihat ini ya ikhwah sebagai bentuk syukur kita kepada guru kita, Syekh Mubil menasihatkan untuk menjaga dammah. Caranya begitu. Nah, kita menjaga. Karena kita bisa menekan titel. Menurut mereka ini titel ustaz. Walaupun mungkin setengah tahun di sana, ataupun setahun di sana, jadi ustaz ini sudah paling hebat mungkin. Nah, orang-orang menghargai kita-kita yang jadi ustaz. Karena kita keluar dari sana. Dan dakwah al-sunnah jamaah Arif Nusa ini yang paling banyak menyebarkan itu juga terbitan dari sana. Iya benda. Mayoritas alumni Dammah. Ini kenyataannya. Sehingga perlu kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada guru kita. La yashwillah man la yashwillah. Tidak syukur kepada Allah, orang tidak syukur kepada manusia. Nah, nasihat saya mungkin untuk menjaga amal jamaah. Baik. Kemudian di sana, bisa saya jelaskan berkaitan dengan sedekah. Karena ini tidak menjamin, bahkan jadi bantah. Yang berkata dengan Abdullah Matib, alamun nasir zaman saya ayah hadir. Di sana juga ada saya yang belum disebutkan. Seperti menantunya Syekh Mufid, yaitu Syekh Abdul Rahim. Menikah dengan anak beliau, kemudian karena kebilangnya lebih rendah, dicerai oleh penduduk tersebut. Padahal sama-sama suka. Si mempertahankan kabilah. Padahal dia sudah hafal Sahih Bukhari Muslim semenjak 28 tahun yang lalu. Hafal Sahih Bukhari Muslim. Ini Syekh Abdul Rahim yang sekarang tinggal di Makbar. Nah, itu dia akui keilmuannya. Bahkan di antara tulang menyatakan itu keilmuannya lebih tinggi. Nah, dari yang lain. Ini betul-betul masih ada ulama-ulama yang lainnya. Asyaman Mali, antum lihat. Keilmuannya luar biasa. Tapi tidak dimasukkan dalam al-hal wal-akal. Jadi masih banyak syekh-syekh yang lainnya. Jadi masukkan dalam al-hal wal-akal. Nah, sehingga nasihat kita kepada ikhwah Indonesia khususnya, hendaknya tetap berusaha mencari ilmu di sana, karena di sana adalah banyak ulama-nya. Dan dalam khususnya paling banyak, tidak benar kalau di sana nanti tidak bisa bahasa Arab. Saya jelaskan tadi ada namanya Hakim Amiriki, datang tidak bisa kecuali na'am sama Allah, karena sudah mahir. Nah, dipelajari dari dasar sampai tingkat tinggi. Kemudian juga di sana itu paling banyak durus. Bahkan dalam sehari mungkin ada 50 pelajaran dibuka. Kalau dia bilang nek boyok yang kuat, nah bisa ikut jalan terus. Nah, kalau boyok yang ini punggungnya kuat, bisa ikut pelajaran lebih banyak. Nah, ini luar biasa keadaannya. Terus demikian. Jadi senantiasa baik dan para masyayikh berusaha mempertahankan ini. Bahkan saya lebih senantiasa telepon lihat. Nah, berita-berita dari jemaat, berapa kali itu Syekh Rabi telepon. Kalau kalian mengharapkan Syekh Rabi, nah, Syekh Rabi sendiri sudah mentazkiyah. Syekh Al-Hajjud, masyarakat dakwah, ma'abiyadiyah bin hadith, memegang dakwah dengan tangan besi, dengan kuat. Dan juga lihat terjemahan askari, itu lihat. Ya, tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini melebihi jamaah. Betul-betul sofi. Orang-orang ahli bidah dikeluarkan, tidak boleh di situ. Para perokok dikeluarkan, yang makan rokok dikeluarkan, yang senang laki-laki senang sama laki-laki dikeluarkan. Nah, ini bersih. Khusus ini ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Kota Kuala ni ghairu hajim. Nah, ikhwah, jadi ada sebagian dari ikhwah yang memberitahu kepada diriku. Di tempat Syekh Muhammad, Salafun Taimin, ahlu sunnah wa jamaah tidak bisa mengangkat kepalanya. Betul-betul tegar. Nah, jadi justru yang menguasai adalah Hizbiyu. Dan waktu itu juga ketika kita ada sebagian ikhwah, ini waktu itu Asasuddin yang mau membentuk semacam SDIP dan juga nanti kaitan dengan mau ada jamnya. Lukman mengatakan mau teruskan kemana? Ini ada saksi-saksinya. Teruskan kemana? Mau ke Saudi? Anda melihat Saudi? Kadang itu di satu kamar besar nanti ada satu aja yang dari Al-Sunnah. Satunya suka sepak bola, satunya dari ngerokok, satunya senang musik. Demikian keadaannya. Bahkan para ulama Yaman waktu itu sudah tidak memberikan rekomendasi belajar di Jami'ah Islamiyah, karena yang menguasai sekarang adalah Hizbiyyah, diakui oleh Syarif sendiri.